Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Pagi hari ini kita akan memasuki salah satu bagian terpenting dari perjalanan Daulah Saudiyah Ats-Tsalitsah, yaitu bagaimana kembalinya Al-Hijaz, terkhusus Makkah wal Madinah, ke pangkuan Daulah As-Saudiyah setelah berpuluh-puluh tahun wilayah ini lepas dari Daulah Saudiyah. Sekaligus kita akan tahu bagaimana Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah, sikap beliau sebagai seorang yang terdidik di atas Tauhid, terdidik di atas Al-Aqidah Al-Islamiyah, di dalam menyikapi kekuatan Britania yang sedang memuncak saat itu, karena dia sebagai pemenang dalam Perang Dunia Pertama. Sekaligus kita akan tahu bahwa Al-Malik Abdul Aziz senantiasa mengutamakan cara-cara yang damai, menghindari pertumpahan darah terhadap sesama kaum muslimin. Telah kita isyaratkan pada peristiwa yang lalu bahwa Hijaz atau penguasa Hijaz pada saat itu, yaitu Syarif Al-Husain bin Ali, telah menyatakan, mengumumkan pemberontakan terhadap Daulah Utsmaniyah, dan pemberontakan ini didukung oleh Inggris. Didukung oleh Inggris. Dan kita tahu pula, kemarin sudah kita isyaratkan bagaimana munculnya pergerakan Al-Ikhwan, dan salah seorang dari kabilah besar yang sebelumnya tunduk di bawah Hijaz karena pengaruh dakwah dan kesadaran mereka untuk beragama dengan cara sunnah, maka mereka bergabung dengan Harakatul Ikhwan. Di antaranya penguasa Khurmah, Amir Al-Khurmah yang bernama Khalid bin Lu'ay, seorang yang sangat semangat terhadap dakwah. Adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1337 Hijriah, sebuah ma'rakah yang dikenal dengan Ma'rakah Turbah, yaitu bermula ketika Malik Husain, yakni penguasa Mekah, dalam perjalanannya dia mengumumkan diri bukan lagi sebagai Syarif, tapi sebagai Malik. Pada tahun itu dia berhasil memenangkan Madinah, lepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah, sehingga dia pun berhasil mendapatkan persenjataan-persenjataan modern dengan menyerahnya Madinah. Dengan itu dia merasa memiliki kekuatan dan kewibawaan, dan dia bermaksud untuk segera menguasai dua wilayah penting, yaitu wilayah Turbah dan Khurmah. Maka diadakanlah kongres oleh pihak Inggris dan memang disepakati untuk menyerahkan ya, upaya menduduki dua wilayah penting itu kepada Malik Hussein. Bergeraklah mereka. Namun Al-Malik Abdul Aziz, dua wilayah ini sebelumnya berada di wilayah kekuasaan Saudi. Dua wilayah ini sudah berada di bawah kekuasaan As-Saudiyah. Maka hendak dijajah, hendak diduduki oleh Hijaz. Maka Malik Abdul Aziz segera menghubungi Inggris. Karena dia tahu di balik ini semua Inggris diancam. Akibat yang akan terjadi jika Hijaz bergerak ke Turba. Mengetahui hal itu, Inggris tahu Saudiyah kuat, negara kuat, Malik Abdul Aziz kuat. Apalagi dia sudah mengakui Malik Abdul Aziz sebagai raja yang merdeka. Diupayakan Hussein untuk kalem, jangan keras. Namun tetap, dia tetap bergerak bersikukuh untuk menyerang Hijaz. Apa? Menyerang Turba. Maka Malik Abdul Aziz segera menggerakkan Harakatul Ikhwan, pasukan di bawah kepemimpinan Al-Ikhwan, yaitu Abdullah bin Lu'ay. Apa? Khalid bin Lu'ay. Pasukan besar berangkat ke arah Turba. Sampai di sana dikirim utusan. Dikirim utusan untuk membicarakan masalah ini secara damai. Oleh pasukan Ikhwan ini dikirimlah utusan. Saat itu yang memimpin pasukan Hijaz adalah Abdullah bin Al-Husain, putra dari Malik Husain. Dikirimlah utusan untuk membicarakan hal ini dengan cara silmiah. Namun pihak Hijaz enggan. Singkat cerita, disampaikan kepada mereka bahwa sebentar lagi, sebelum nyerang dikasih tahu, bahwa sebentar lagi, tidak lama setelah ini akan diadakan penyerangan fajar terhadap kalian. Dikasih ancaman ini mereka salah tingkah. Benar enggak ini ancaman? Nah, hingga akhirnya pada 25 Syaban 1337 diseranglah Turba oleh pasukan Ikhwan, dan ini berhasil dengan keberhasilan yang sangat gemilang. 5 hari setelah itu Al-Malik Abdul Aziz datang ke Turba untuk menitipkan urusan dan mengatur segala yang ada. Dari peperangan Turba ini Malik Hussein marah besar karena dia kalah. Akhirnya dia berbuat atau bertindak sesuatu yang justru berbahaya bagi dia sendiri. Yang pertama, dia menyatakan putus hubungan terhadap para pedagang-pedagang Najd. Yang kedua, dia mengancam bahwa Najd dilarang berhaji. Maka Inggris juga bertindak. Dia melobi Malik Abdul Aziz untuk menarik pasukannya dari Turba. Maka ditarik oleh Malik. Mungkin berbagian kita akan langsung menilai, Saudi takut kepada Inggris. Saudi memang bonekanya Inggris. Tidak, Saudi lihatnya panjang. Saat ini kesempatan untuk segera bagaimana caranya Mekah kembali. Dan di saat itu pula muskilah-muskilah lain juga timbul, yaitu muskilah dari Jabal Syammar. Dari siapa? Al-Rashid. Nah, maka kalas ditarik pasukan, sekarang ngadepi Jabal Syammar. Yang peperangan di Jabal Syammar bermula pada bulan Syawal 1338 Hijriah. 1338 Hijriah, perjalanan panjang dari pertempuran itu. Singkat cerita, pimpinan Jabal Syammar saat itu adalah Muhammad bin Talal dalam sebuah pertempuran yang berujung di kepungnya wilayah Hail oleh pasukan yang dipimpin oleh Al-Malik Abdul Aziz. Dikepung dengan dan terjadi pertempuran kontak-kontak senjata yang cukup dahsyat di wilayah itu, yang ini membuat kekuatan Al-Rashid benar-benar melemah. Maka akhirnya Ibnu Talal, Muhammad bin Talal, meminta bantuan kepada Inggris untuk menjadi penengah. Ya. Siapa minta bantuan? Bukan Malik Abdul Aziz, tapi Al-Rashid. Padahal Al-Rashid sebelumnya sekutu dari Daulah Utsmaniyah. Nah. Namun sayang, sudah kadung minta bantuan ke Inggris, tidak mau Inggris. Ya, tidak mau menjadi penengah. Maka akhirnya para pembesar-pembesar wilayah, pembesar negeri tersebut memandang untuk segera melakukan negosiasi kepada Malik Abdul Aziz. Maka tampillah Ibrahim bin Sabhan untuk menjalin negosiasi dengan Malik Abdul Aziz dan minta dijamin keamanan supaya bisa bertemu. Ya, supaya bisa bertemu dengan Malik, diizinkan masuk. Nah, diizinkanlah masuk. Dan hingga akhirnya setelah perjanjian upaya negosiasi itulah yang ditandai mereka pun sepakat untuk menarik diri dari Hail. Ya, untuk mencabut pasukannya dari Hail dan menyatakan tunduk kepada Daulah As-Saudiyah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar tahun 1340 Hijriah. Bertepatan dengan 31 Oktober 1921. Ya. Maka dengan inilah sempurnalah penyatuan wilayah Najd, termasuk di dalamnya wilayah Jabal Syammar. Ya, wilayah Jabal Syammar. Dan Malik Abdul Aziz memperlakukan keluarga Al-Rashid itu dengan perlakuan yang terhormat. Bahkan sebagian mereka diajak ke Riyadh. Sebagian mereka diajak ke Riyadh, termasuk Muhammad bin Talal. Ya. Dan tokoh-tokoh penting di kalangan Al-Rashid, dan mereka di sana tinggal dengan dimuliakan dan dihormati. Ya. Dan ditunjuklah Ibrahim bin Sabhan sebagai amir di Jabal Syammar. Nah, kemudian juga nanti teman kita enggak akan merinci, yaitu wilayah Asir pun berhasil disatukan oleh Ad-Daulah As-Saudiyah. Nah, keberhasilan Malik Abdul Aziz menghadapi dua wilayah ini, ya, dengan cara yang damai, ya, dengan cara yang bijak, benar-benar semakin membakar emosi Malik Hussein di Mekah. Dan di satu sisi semakin ketakutan dia, karena ternyata Daulah Saudiyah semakin kuat. Daulah Saudiyah semakin kuat. Maka dia pun segera menghubungi Inggris untuk menekan Malik Abdul Aziz. Dan dia tetap mengumumkan untuk sekali lagi, ya, penduduk Najd dilarang berhaji pada tahun itu. Diulangi lagi sanksi ini. Nah, maka Inggris kembali berupaya. Ya, berupaya, maka diundang mereka dalam sebuah muktamar di Kuwait. Diundang dalam sebuah muktamar di Kuwait untuk membicarakan muskilah ini. Yang diundang antara lain di samping Hijaz, Saudiyah, dan penguasa Irak serta Urdun. Karena Irak dan Urdun ini masih ada hubungannya dengan Hijaz. Namun Malik Hussein, seorang yang mutakabbir, tidak mau hadir. Tidak mau hadir. Sehingga muktamar berjalan tanpa kehadiran Malik Hussein. Pun di muktamar itu gagal meraih kesepakatan. Gagal meraih kesepakatan. Namun Daulah Saudiyah mendapat poin besar. yaitu sikap mereka yang mau damai, yang mau memiliki itikad baik menyelesaikan perkara secara damai, dan menunjukkan apa, benar-benar daulah Saudi yang memiliki wibawa di mata lawannya, sehingga harus dilobi, ya harus diposisikan mau diajak untuk di sebuah meja perundingan. Maka sekaligus menunjukkan sikap Malik Al-Husain yang sangat keras, yang tidak menginginkan kecuali peperangan. Maka dengan begini berarti semakin tampak ketegangan hubungan antara Riyadh dengan Hijaz, hingga semakin memuncak Malik Husain mengumumkan dirinya sebagai Khalifatul Muslimin. Mengumumkan dirinya bukan lagi sebagai raja terhadap Hijaz, namun lebih tinggi lagi sebagai Khalifatul Muslimin. Tentu saja ini membuat marah dunia Islam pada saat itu. Kok tahu-tahu muncul seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Khalifatul Muslimin? Sejak kapan ada kesepakatan ini? Dua, dia orang yang tidak pantas untuk menyandang gelar itu. Maka Malik Abdul Aziz segera menulis risalah menegur hadir rajul. Iya, ditegur, diberikan nasihat bahwa Anda tidak pantas menjadi Khalifatul Muslimin, yang ini berarti apa? Kedudukan yang sangat tinggi. Nah, dan dia tidak pantas, dan surat beliau, risalah beliau ini pun dimuat di beberapa koran ya, Arabia pada saat itu, beberapa koran Arab dan India. Nah, ditulis oleh beliau dan diumumkan bahwa itu adalah sikap yang tidak pantas. Berikutnya, beliau mengambil sikap atas sanksi atau larangan dari Malik Husain, larangan penduduk Najd untuk melakukan haji. Digelarlah muktamar di Riyadh, ya, mengundang tokoh-tokoh besar, ya, para ulama dan umara, ya, dari beberapa negeri, diundang dengan muktamar itu dipimpin oleh ayahanda beliau, Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Hasil kesepakatan muktamar menyatakan bahwa wajib menunaikan haji, baik dengan cara damai maupun dengan cara kekuatan. Artinya dunia Islam sudah mengakui bahwa wajib. Artinya apa? Sanksi dari Hijaz terhadap penduduk Najd itu sanksi yang tidak benar. Maka kemudian ditempuhlah langkah militer oleh Malik Abdul Aziz, dikirim pasukan ke perbatasan Irak. Dan dikirim yang lainnya pasukan ke perbatasan Urdun. Apa tujuannya? Untuk mengantisipasi jika dua wilayah ini bergerak untuk membantu Hijaz. Sudah diantisipasi. Kemudian beliau menggerakkan Harakatul Ikhwan untuk menuju Turbah. Yang berikutnya, pada bulan Safar tahun 1343, mereka bergerak ke arah Taif. Mereka bergerak ke arah Taif. Singkat cerita, Taif pun jatuh ke Daulah As-Saudiyah. Dan jadilah Taif kembali menjadi wilayah di bawah kekuasaan Daulah As-Saudiyah. Nah, tentu saja ini memberikan pengaruh besar kelemahan atau menurunnya kekuatan maknawi pasukan Hijaz. Hingga para penduduk Mekah saat itu mengalami ketakutan. Karena musuh atau Daulah Saudiyah semakin dekat, sudah berada atau menguasai wilayah Taif. Mereka pun ketakutan, sehingga tidak sedikit dari mereka, bahkan termasuk tokoh-tokoh besarnya, lari menyingkir ke arah Jeddah. Lari menyingkir ke arah Jeddah. Bahkan mereka mengadakan sidang, Ya, pembesar-pembesar ini mengadakan sidang untuk mencopot Malik Al-Husain dari jabatannya, yang kemudian jabatan itu diserahkan kepada putranya yang bernama Ali, bukan Abdullah, karena dia punya dua putra, Ali dan Abdullah. Abdullah lebih garang, kalau Ali lebih mending. Nah, karena Abdullah ini yang termasuk mendukung ayahandanya untuk melakukan pemberontakan dan meyakinkan ayahnya untuk apa? Meminta bantuan Inggris dalam pemberontakan tersebut. Maka dilakukanlah Malik Husain dicopot dari jabatannya. Yang berkuasa sekarang putranya sejak bulan Rabiul Awal tahun 1343. Namun dia melihat kondisi sudah parah. Iya, Mekah sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan. Maka dia pun menyingkir, meninggalkan Mekah menuju Jeddah pada tanggal 14 Rabiul Awal 1343. Ya, kenapa? Karena sudah sangat khawatir, ketakutan dia. Nah, dan dia meminta atau menghubungi saat itu pimpinan Ikhwan yang ada di Taif, dipimpin oleh Khalid bin Lu'ay. Dan dia meminta agar Khalid bin Lu'ay memasuki Mekah dengan cara aman. Ya. Talabu minhu ayyadkhulaha bi aman. Maka masuklah tentara Ikhwan dengan berihram. Muhrimin, muhallilin, mukabbirin. Tanpa ada pertumpahan darah sama sekali. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1343, bertepatan dengan 15 Oktober 1924. Ya, yang di tahun itu pula lah Daulah Utsmaniyah runtuh. Ya, tahun itu pula lah Daulah Utsmaniyah runtuh. Namun Daulah Saudiyah enggak ada kaitannya apa-apa. Ya, Daulah Saudiyah enggak ada kaitannya apa-apa. Pun Mekah saat itu sedang bersekutu dengan siapa? Inggris. Nah. Kemudian beberapa hari setelah itu atau belum, dengan masuknya pasukan Ikhwan ke Mekah ini, maka mereka pun segera melakukan tindakan-tindakan terhadap penduduk Mekah. Namun mereka meyakinkan penduduk Mekah yang ada bahwa mereka atau Harakatul Ikhwan ini akan bersikap billati hiya ahsan. Sayu'amiluhum billati hiya ahsan. Ya. Mereka akan bersikap melakukan penduduk Mekah dengan cara yang terbaik. Dan penduduk, pembesar-pembesar Mekah yang sebagian mereka telah lari ke Jeddah, mengirim surat kepada Khalid bin Lu'ay, pimpinan Harakatul Ikhwan, untuk diadakan hudnah, perjanjian damai. Ya, perjanjian damai. Maka diterima oleh Khalid permintaan para pembesar Mekah yang ada di Jeddah ini, diterima oleh mereka. Namun mereka atau Khalid menyatakan bahwa keputusan damai ataupun perang ada pada penguasa tertinggi, yaitu Malik Abdul Aziz. Ya, Malik Abdul Aziz. Nah, sementara Malik Ali yang juga berada di Jeddah saat itu bersikap lain. Dia tetap mengumumkan perlawanan terhadap Saudiyah. Tetap mengumumkan perlawanan terhadap Saudiyah. Maka Khalid menawarkan kepada penduduk Hijaz dua hal. Imma menangkap Ali, atau kalau tidak mengusir Ali dari Hijaz. Ya, dua pilihan. Pilihan manapun yang mereka ambil, Khalid menyatakan siap membantu penduduk Hijaz. Menangkap atau mengusir, kalau pilih pertama enggak mampu melakukan, siap dibantu. Atau mengusir, maka pun siap dibantu. Ya. Ini yang ditulis sebagai jawaban oleh Khalid kepada pembesar-pembesar Hijaz yang ada di Jeddah. Nah, di saat yang sama, ya, pada saat yang sama, Jeddah pada saat itu banyak perwakilan-perwakilan negara-negara asing, negara-negara di dunia, baik negara dari dunia Islam maupun Eropa, ya, perwakilan-perwakilan konsul-konsul mereka banyak yang berkedudukan di Jeddah. Ya, mereka mengirim surat kepada Khalid menyatakan bahwa sikap mereka netral terhadap peristiwa Hijaz asalkan penduduknya aman. Ya, asalkan warganya aman. Maka datanglah Malik Abdul Aziz dengan pasukan besar, membawa pasukan besar. Ya. Mereka pun datang dalam keadaan berumrah pada tanggal 8 Jumadal Ula, ya, tahun 1343 Hijriah. Di saat itu beliau menunaikan umrahnya dan mengumumkan atau disambut oleh warga Mekah, ya, dengan penyambutan yang hangat, dan mereka membaiat Malik Abdul Aziz. Dan Malik Abdul Aziz segera melakukan tindakan-tindakan, yaitu izalatul mazalim wa tatbiqus syari'ah wa tahqiqul aman, menghilangkan berbagai kezaliman, ya, menerapkan syariah Islamiyah dan mewujudkan keamanan di wilayah tersebut di Mekah. Beliau tinggal di Mekah selama satu bulan, dan beliau langsung yang melakukan upaya-upaya untuk menghubungi Malik Ali yang ada di Jeddah dalam rangka melakukan upaya-upaya sulh perdamaian. Namun tidak berhasil. Upaya ini tidak membuahkan hasil. Ya. Malik Ali tetap bersikukuh untuk melakukan perlawanan. Maka dikepunglah Jeddah. Nah, sambil mengepung Jeddah, ya, Malik Abdul Aziz melakukan pergerakan, mengirim beberapa pasukan, pasukan-pasukan kecil ke beberapa wilayah, ke beberapa wilayah yang lainnya, yaitu ke wilayah yang disebut wilayah Rabi', dan yang lainnya, ya kawan. Yang wilayah ini penting karena sebagai jalur alternatif menuju Mekah yang tidak melewati arah Jeddah. Ya, jalur alternatif menuju Mekah yang tidak melewati arah Jeddah, sehingga memungkinkan bagi penduduk-penduduk lainnya untuk tetap datang ke Mekah, baik untuk melakukan umroh ataupun haji. Hingga akhirnya tibalah bulan haji itu, tahun 1400 atau tahun 1343. Ya. Tibalah pelaksanaan haji, maka Al-Malik Abdul Aziz pun melaksanakan haji tahun itu. Nah, melaksanakan haji pada tahun itu bersama juga penduduk-penduduk yang lainnya dari dunia Islam, dari negara-negara yang lainnya, tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Tentu saja keberhasilan beliau, ya, di dalam mengatur ini semua, mewujudkan atau merealisasikan keamanan bagi Mekah secara khusus dan mengamankan jalur-jalur perjalanan haji, maka ini memberikan pengaruh yang besar, ya, bagi dalam hal pengaruh maknawi, pengaruh militer maupun pengaruh secara perekonomian. Ya, karena negara-negara atau dunia melihat Mekah di bawah pengaturan As-Saudiyah ternyata aman. Ya, dan pelaksanaan ibadah haji tetap bisa berjalan dengan tenang. Nah, di sisi lain pada saat itu Malik Ali berupaya memanfaatkan kepergian Malik Abdul Aziz ke Mekah dalam rangka berhaji, berusaha dimanfaatkan kesempatan nanti untuk menyerang pasukan-pasukan Saudia yang sedang mengepung wilayah Jeddah. Ya, padahal saat itu sedang bulan haram, bulan yang tidak boleh berperang padanya. Nah, hingga berikutnya perjalanan berikutnya adalah upaya Malik Abdul Aziz untuk bergerak ke arah Al-Madinah Al-Munawwarah, yang singkat cerita mereka berhasil, atau beliau berhasil melaksanakan misinya untuk menundukkan wilayah Madinah Al-Munawwarah, yang itu terjadi pada 18 Jumadal Ula tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1925. Ya. Keberhasilan ini pun merontokkan kekuatan maknawi Malik Ali. Ya. Merontokkan kekuatan maknawi secara politik maupun secara militer. Sehingga kondisi benar-benar berkebalikan, kekuatan Daulah Saudiyah terus semakin hari, ya, semakin bertambah bulan semakin kokoh dan kuat posisinya. Sebaliknya kekuatan mereka semakin, kekuatan Malik Ali semakin menurun dan semakin menurun, hingga terus pengepungan terhadap Jeddah diperkuat, ya, diperkuat sehingga persediaan makanan, persediaan persenjataan juga semakin menipis, sehingga timbullah rasa putus asa di pasukan Jeddah. Maka Malik Abdul Aziz menyadari hal ini, beliau mengumumkan kepada pasukan Jeddah adanya al-afu al-am, bagi barang siapa yang mau meninggalkan Jeddah menuju Mekah atau menuju daerah yang lainnya. Ya, diumumkan. Siapapun yang mau meninggalkan Jeddah aman, dia dimaafkan. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 29 Jumadal Ula tahun 1344 Hijriah, Malik Ali berupaya menghubungi Britania agar menjadi penghubung untuk berdamai dengan Malik Abdul Aziz. Kirim surat, minta syarat, kalau mau damai ini syaratnya. Dikirim dan disampaikanlah surat itu kepada Malik Abdul Aziz. Dilihat oleh Malik, ya, syarat-syarat itu ada edit sedikit saja, terpenuhi. Ya, maka terjadilah perdamaian itu. Dengan syarat-syarat yang terpenting adalah, yang pertama, Malik Ali tanazul dari, yakni turun dari kekuasaannya terhadap Hijaz, dan dia akan menyingkir dengan segala kekayaan pribadinya saja dari wilayah Hijaz, tidak membawa aset-aset negara. Ya. Dan itu semua diserahkan kepada Malik Abdul Aziz. Sehingga Hijaz diserahkan di bawah kekuasaan Malik Abdul Aziz. Syarat pertama. Syarat kedua, Malik Abdul Aziz menjamin keselamatan para pegawai dan para tentara serta para tokoh besar, ya, Hijaz, dan memberikan kepada mereka pemaafan atau pengampunan, serta mempersilahkan untuk menyingkir dari wilayah Najd. Ini dua syarat penting yang diminta oleh Malik Ali pada saat itu. Sehingga sempurnalah ini semua, ya, pada tanggal 6 Jumadal Akhirah tahun 1344 Hijriah, yang bertepatan dengan 21 Desember 1925 Masehi. Masuklah Malik Abdul Aziz ke Jeddah dan mensikap memperlakukan penduduk Jeddah dengan muamalah hasanah. Sehingga dengan ini sempurnalah sudah kepenyatuan wilayah Hijaz di bawah kekuasaan Malik Abdul Aziz dengan cara yang damai dan menghindarkan pertumpahan darah terhadap sesama kaum muslimin. Itulah perjalanan singkatnya ya ikhwan, yang insyaallah taala berikutnya kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana peran para ulama dan para umara di masa Daulah As-Saudiyah yang ketiga ini, yakni peran bagaimana upaya dakwah mereka. Ya, karena nanti di Hijaz, di wilayah Mekah dilakukan pertemuan-pertemuan antara ulama Mekah dengan ulama-ulama yang disebut ulama-ulama Wahabi ini. Ya, dilakukan pertemuan-pertemuan dan mereka pun sepakat sebagaimana dulu mereka telah sepakat ketika diutusnya siapa? Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Husain. Dan kesepakatan ini diulang dan ditulis dalam sebuah risalah yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.